كل ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk halaman 28. Masuk sekarang yang mana Pak Win? Wasful Malaikah. Ya, maka sekarang masuk ke Wasful Malaikah, sifat malaikat. Ini masih bagian dari beriman kepada malaikat. Nah, sekarang Syekh di sini menerangkan sifat malaikat yang beliau paparkan. Qala, beliau berkata, wa qad wasafahumullahu ta'ala fi kitabih, dan Allah Ta'ala telah mensifati mereka, yaitu malaikat, di kitabnya di Al-Quran, biqaulihi, dengan firmannya Allah Ta'ala sifati. Walahu man fis samawati wal ard, walahu, dan miliknya lah, milik Allah lah, man fis samawat, segala apa yang ada di langit, wal fis sama, di langit, wal ard, dan di bumi. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, dan وَمَنْ عِنْدَهُ, dan yang ada di sisinya, yaitu para malaikat, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ, mereka tidak menyombongkan diri atas peribadatan yang mereka lakukan, وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, dan mereka pun tidak merasa letih, tidak merasa letih dengan ibadah yang mereka lakukan. Jadi ada malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya hanya bertasbih, tugasnya hanya sujud, ruku, memuji Allah, dan tugas-tugas yang Allah serahkan kepada mereka, mereka tidak pernah merasa letih. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang malam yang mereka tiada henti-hentinya. Tiada henti-hentinya. Bahkan di Baitul Ma'mur dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di Baitul Ma'mur setiap harinya masuk 70 ribu malaikat. 70 ribu malaikat, mereka di situ bertasbih, rukuk, sujud kepada Allah, kemudian mereka pergi, masuk 70 ribu malaikat yang lain. Setiap hari demikian. Wa qala ta'ala aidan, dan Allah juga berfirman, ini masih mensifati keadaan malaikat, bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, bal ibadum mukramun, bahkan mereka malaikat itu adalah hamba-hambanya yang dimuliakan, la yasbiqunah, mereka tidak mendahuluinya, mendahului Allah bil qawl, dalam hal ucapan, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka melaksanakan perintahnya. Ini adab yang besar yang dimiliki oleh malaikat yang Allah Ta'ala sifati kepada kita, bahwa mereka tidak mendahului ucapan Allah. Tatkala Allah Ta'ala memanggil mereka, menugaskan mereka, maka mereka tidak mendahului ucapan Allah. Nah, ini juga ya. Kalau kita di sini, kita berinteraksi, para sahabat tentunya waktu itu berinteraksi bukan dengan Allah secara langsung, tapi kepada Rasulullah, dan Allah Ta'ala juga memberikan norma, adab, etika kepada mereka. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, la tuqaddimu, ya janganlah kalian mendahulukan, ya, mendahulukan Allah dan Rasulnya, mendahulukan Allah dan Rasulnya ketika berucap. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatih wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat 206, innal ladhina inda rabbik, sesungguhnya yang berada di sisi Rabbmu, yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatih, mereka tidak menyombongkan dirinya dengan sebab ibadahnya, yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka bertasbih kepadanya, ya, dan lahu yasjudun, kepadanya lah, kepada Allah lah mereka sujud, kepada Allah lah mereka sujud. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana keadaan malaikat yang mereka senantiasa beribadah, kemudian mereka tidak pernah menyombongkan ibadah mereka. Mereka tidak pernah menyombongkan ibadah mereka, yang apabila ibadah mereka tersebut diadu dengan ibadah kita, kita tidak ada apa-apanya, ya. Tapi mereka tidak pernah menyombongkan ibadah mereka. Ya, al-malaikatu 'abidun lillah. Malaikat, kata Syekh di sini, adalah para hamba-hamba Allah. Qala fahum 'abidun lillahi ta'ala wa khalqun min makhluqatihi min al-'azimati. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah, khalqun, mereka juga adalah makhluk, ya, min makhluqatih, dari di antara makhluk-makhluk Allah yang al-'azimah, yang besar. La yastahiqquna syai'an minal ibadah. Akan tetapi walaupun mereka besar demikian, la yastahiqqun, mereka tidak berhak syai'an sedikit pun minal ibadah, mendapatkan ibadah. Ya. Ini walaupun mereka besar sekalipun, mereka tidak berhak mendapatkan ibadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun." Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun?" Apakah kepada mereka kalian beribadah, kepada malaikat, wahai hamba, wahai manusia, kalian beribadah? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, kata malaikat. Mereka berkata, ya, subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami, min dunihim, bukan mereka pelindung kami. Bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka manusia itu beribadah, mereka menyembah jin. Aksaruhum bihim mu'minun, aksaruhum bihim, kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, bihim ay bil jin, kepada jin, mu'minun, kebanyakan manusia mereka beriman kepada jin. Nah, di sini malaikat berlepas diri. Berlepas diri. Allah Ta'ala menanyakan demikian dalam keadaan Allah hendak menetapkan. Bukan Allah tidak tahu. Ya, Allah hendak menetapkan, menegaskan bahwa malaikat tidak pernah menyeru kepada manusia untuk menjadikan diri dia taghut. Karena yang namanya taghut ialah man yad'u ila ibadati nafsihi, yaitu yang menyeru kepada orang lain agar beribadah kepada dirinya sendiri. Malaikat enggak pernah demikian. Maka Allah tanya, ya, aha ulai iyyakum kanu ya'budun? Ya, malaikat menjawab, qul subhanak anta waliyuna. Ya, bal kanu ya'buduna lil aljin. Bahkan mereka, ya Allah, mereka beribadah, berdoa kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Nah, ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan Allah tidaklah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat serta nabi sebagai arbaban, sebagai sembahan, sebagai rob yang diibadahi. Ya, ayamurukum bil kufri. Apakah dia memerintahkan, yaitu malaikat, apakah Allah, apakah dia malaikat memerintahkan kepada kalian untuk, ya, melakukan kekafiran, ba'da id antum muslimun, ya, setelah kalian itu beriman? Tidak. Apakah dia memerintahkan pada kalian? Tidak. Ini istifham ingkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab justru untuk mengingkari konteks isi pertanyaan tersebut. Nah, ya, ini sifat-sifat, ya, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi malaikat. Dan di sini Syekh menetapkan bahwasanya malaikat adalah hamba-hamba Allah, maka mereka tidak berhak sedikit pun untuk mendapatkan ibadah. Ya, adapun Nasrani menjadikan malaikat sebagai sesembahan, di mana mereka menjadikan, ya, trilogi atau trinitas dalam ketuhanan mereka, dalam uluhiyat mereka. Ya, mereka membagi, ada demi Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Man huwa Ruhul Kudus? Siapa ini Roh Kudus yang dimaksud? Jibril. Maka Nasrani mereka memberikan peribadatan kepada malaikat. Subhanallah. Ya, maka Allah Ta'ala tegaskan bahwasanya malaikat adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah tidak berhak mendapatkan sedikit pun ibadah. Ya, sifatul khalqil malaika. Kemudian Syekh di sini menjelaskan ya, sifat penciptaan malaikat. Qala wa fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jan maksudnya jin di sini, jin diciptakan min marijin min nar, itu dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa adamu mimma qad husifa lakum, dan Allah dan Adam diciptakan sesuai dengan apa yang telah disifatkan, diceritakan kepada kalian di Al-Qur'an, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan tanah. Ini yaitu Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Nah, dari sini ya, sebagian ulama menuturkan bahwasanya malaikat lebih dulu diciptakan daripada jin, baru kemudian manusia. Karena Rasulullah SAW menyebutkan malaikat terlebih dahulu. Nah, ini dari cahaya. Wa min sifati khalqihim annahum annalahum ajnihatan. Ya, dan di antara sifat penciptaan mereka bahwa malaikat memiliki ajnihah. Ya, yaitu sayap. Fa minhum man lahu janahani. Ya, janahan. Di antara mereka malaikat memiliki ya dua sayap, dua maksudnya. Dua kepakan sayap. Wa minhum man lahu salasatun. Di antara mereka ada yang memiliki tiga sayap. Wa minhum man lahu arba'atun. Dan di antara malaikat ada yang punya empat ya, sayap kanan empat, sayap kiri empat. Wa hakadha, dan seterusnya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, jumlah sayap malaikat. Ya, segala puji bagi Allah pencipta langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, itu Allah yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Ya, uli ajnihah, ya, malaikat yang memiliki sayap. Masna, sayapnya itu dua. Wa sulasa, tiga. Wa ruba', dan sayapnya itu ada empat. Yazidu fi khalqi ma yasha, Allah menambah pada penciptaannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini jadi diimani bahwasanya malaikat punya sayap. Ya, punya sayap. Dan pada pertemuan sebelumnya saya telah tekankan, ya, jangan sifati malaikat dengan sifat-sifat yang terbayang oleh kita. Semisal yang dikatakan oleh kaum musyrikin Quraisy bahwasanya malaikat banatullah, anak-anak perempuan Allah, ya, putri-putrinya Allah, sehingga disifati malaikat itu perempuan, angels, ya, perempuan punya sayap. Kan kalau dulu ya, film-film kartun dulu maksudnya. Itu kalau ada orang mau berbuat baik, dia mikir, ya, ada malaikat terbang. Ting gitu kan. Itu pasti disifati dengan apa? Perempuan apa cowok? Perempuan. Ya, kalau setan yang tanduk kedua, ayo lakukan. Nah, ini ya. Ini adalah sunnahnya musyrikin Quraisy. Sunnahnya musyrikin Quraisy yang meyakini malaikat perempuan. Ini disifati dengan demikian. Ya, dan sayapnya malaikat tidak seperti itu. Bukan seperti sayapnya burung. Sayapnya burung satu-satu begitu kan? Satu sini, satu sini. Sedangkan sayapnya malaikat disebutkan sini janahani janahan, salasatun salasatun, arbaatun arbaatun. Jadi satu malaikat sayapnya dua, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, satu enggak ada. Hah? Allah alam. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Ya, sayapnya malaikat berapa? Dua, tiga, empat, satu enggak ada. Hah? Korina apa antum? Arwan tok korina, korina aja. Kolu dulu, kolu kopi dulu. Pakai gula ya? Pakai gula? Kurang kokoh kalau pakai gula. Taib, jazakallah khairan. Nah, wa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Mas'udin, dan dalam hadis sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, anna rus anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janahin. Ini kata Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Ya, melihat Jibril, yang Jibril ini memiliki 600 janah. Itu pawil. Itu ada berapa? 600 sayap. Jadi ada 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan Jibril 600. Ya, jadi di ayat ini bukannya ya dibatasi. Ya, ya, yang Allah Ta'ala berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba', ini bukan pembatasan. Ya, barakallahu fikum. Wa yaqdratuhum ala tasakkul. Nah, ini sekarang disifati oleh Syekh kemampuan malaikat ala tasakkul, untuk berubah bentuk, berubah rupa. Qala wa qad aqdarahum Allah. Ya, Allah telah memberikan mereka kemampuan. Ya, ala tasakkul, untuk berubah bentuk, bil ajsami al hasanah. Ya, dengan bentuk rupa yang hasanah, yang elok, ya, yang bagus rupanya. Kama tamassala Jibrilu alaihi salam li Maryama basharan sawiyya. Ya, sebagaimana Jibril alaihi salam, beliau tamassala, beliau menampakkan dirinya li Maryama, kepada Maryam, dalam bentuk basharan sawiyan, dalam bentuk pria yang sempurna. Ya. Wa kama tamassalu li Ibrahim, dan juga sebagaimana mereka para malaikat menampakkan diri kepada Ibrahim alaihissalatu wasallam, indama hallu alaihi duyufan mukramin. Ya, ketika mereka di situ ya bertamu kepada Nabi Ibrahim, kemudian disuguhkan oleh Bani Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam. Nabi Ibrahimlah yang pertama kali di dunia ini menjamu tamu. Ya, Nabi Ibrahim kemudian menyuguhkan ya, makanan ya, daging sapi panggang, anak sapi panggang kepada mereka. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya Ibrahimlah yang pertama kali menjamu tamu di muka bumi ini. Jadi menjamu tamu itu ya sunnahnya Rasulullah SAW, yang diambil dari sunnah bapak beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam. Hah? Kenapa? Anak. Wa kama tamassalu, pekan lalu tertunda ya. Dan juga sebagaimana mereka malaikat menampakkan diri li Lutin, kepada Lut alaihissalam. Ya, indama ja'u li inzalil adzabi bi qaumih wa nahwi dzalik. Ya, tatkala mereka malaikat ini datang kepada Lut untuk mengabarkan akan diturunkan azab, akan diturunkan azab kepada kaumnya, maka malaikat datang. Malaikat ini menampakkan sebagai pria-pria tampan, sehingga kaumnya Nabi Lut yang cowok terfitnah juga, naksir. Padahal itu adalah malaikat. Taib. Nah, ini ya. Jadi ya, malaikat menampakkan diri, ya, itu dalam bentuk yang berubah bentuk. Ya, adapun Jibril menampakkan diri kepada Rasulullah SAW dua kali dalam bentuk asli. Kalau dalam bentuk orang lain itu sering atau beberapa kali. Semisal dalam hadis Umar, hadis kedua, hadis Arba'in yang kita kenal, ya. Ataupun ketika Jibril alaihissalam, beliau ya, muncul dalam sosok seorang sahabat, ya, dia Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Padahal itu bukan dia Al-Kalbi. Nah, ya, kemudian ar-raddu 'alal musyrikin fi qaulihim al-malaikatu banatullah. Nah, ini ada bantahan terhadap kaum musyrikin, ya, terkait ucapan mereka bahwasanya malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Nah, ini malaikat adalah putri-putrinya Allah. Itu ya yang tadi disifati oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau malaikat itu selalu dengan angels. Kalau angels perempuan, rambut panjang, cantik, punya sayap dua, ya, kemudian pegang apa tuh namanya? Tongkat. Tongkat ada ting, gitu kan. Nah. Ya. Kan dulu sering begitu kan, yang film kartunnya. Di Indonesia pun ikut-ikutan. Ya, dulu ya, dulu tahun 90-an ada film apa itu. Ya. Ada putrinya, bidadari. Ada ceritanya ada malaikat. Ya, dulu ya, zaman dulu. Zaman sekarang mungkin ada lagi, Allah alam. Baik. Nah, kata Syekh di sini, waraddallahu 'alal musyrikina alladziina za'amu annahum banatullah. Ya Allah Ta'ala membantah kaum musyrikin yang mereka menyangka atau menuduh bahwa malaikat itu adalah banatullah. Ya, malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ta'ala Allahu 'amma yaqulun. Ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan bahwa Allah Ta'ala enggak memiliki anak. Ya. Adz-dzalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Ya, dengan ketinggian yang sangat tinggi, yang besar. Faqala Ta'ala wa taqaddas. Allah Ta'ala berfirman dan Allah mensucikan dirinya. Wa qala ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal 'ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman memiliki anak, subhanahu, maha suci dia. Bahkan mereka itu malaikat yang dikatakan oleh kaum musyrikin Quraisy bahwa malaikat adalah putri-putri Allah, ibadum mukramun. Itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak mendahului Allah dalam ucapan. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ma yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, di depan dan di belakang mereka, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat illa liman irtada, melainkan ya kepada orang yang Allah ridai, wahum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka pun ya min khasyatihi musyfiqun, ya, karena berhati-hati, ya, karena takut kepadanya. Mereka itu sangat khawatir, sangat takut kepada Allah, sangat berhati-hati karena khasyah mereka kepada Allah. Ya, jadi nanti di sini Allah sifati malaikat tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Adapun yang Allah ridhoi, nanti malaikat bisa memberikan syafaat. Dari 6 jenis syafaat yang saya pernah sebutkan di sini, ya, itu ada 4 syafaat yang khusus untuk Nabi dan yang duanya itu bisa kaum mukminin yang lain dan juga malaikat. Ya, tentunya orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat dan diantaranya adalah al-malaikah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inasa wa hum syahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun. Fastaftihim, tanyalah kepada mereka, ya, minta fatwa kepada mereka, tanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin Quraisy tadi, ya, ali rabbika albanat, apakah Rabbmu punya anak-anak perempuan, walahum albanun, Sedangkan kalian musyrikin punya al-banun, yaitu anak-anak cowok, anak-anak laki. Karena orang-orang musyrikin Quraisy mereka sangat ya kurang menyukai kalau dilahirkan anak-anak perempuan. Ya, tapi mereka sangat berbangga kalau mereka memiliki anak laki-laki. Ya Allah Ta'ala berfirman kan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan. Ya. Apa kata Allah? Ya. Swadda wujuhum wa huwa kadhim, maka wajahnya menghitam dalam keadaan dia murka. Ya. Allah kemudian kebanyakan mereka membunuh putri-putri mereka dikubur. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ya, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ya, dan juga akan ditanya nanti terkait anak-anak perempuan, ya, ketika dengan dosa apa, sebab dosa apa mereka dibunuh oleh orang tua mereka. Mereka membenci. Nah, kalau mereka lahir anak laki-laki, kebanggaan. Kalau lahir anak perempuan, enggak suka. Nah, ajaibnya mereka menisbatkan kalau mereka suka anak laki-laki, nah untuk Allah anak-anak perempuan. Nah, untuk Allah anak-anak perempuan. Ini setipe dengan orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi kan demikian. Orang-orang Yahudi berkata tentang Allah pada hal-hal yang jelek, musyrikin Quraisy juga demikian. Nah ini ya, jadi kalau antum enggak suka sama kelahiran anak-anak perempuan, wah jangan-jangan ya, masih ada benih-benih. Ini enggak boleh demikian. Kata Imam Ahmad, ya, al-anbiya abul banat, para nabi itu bapaknya anak-anak perempuan. Nabi Lut anaknya perempuan. Nabi kita Muhammad SAW anaknya perempuan. Ya, para nabi itu bapaknya para putri. Nah, enggak boleh. Enggak boleh menampakkan wah enggak suka terhadap perempuan dan yang lainnya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Oh, ntar nasab terputus apalah artinya, ya. Nasab terputus kemudian kita malah mendapatkan kemurkaan dari Allah. Juga siapa kita, bilang. Mana tadi? Lanjut. Ya. Ini ya. Ali rabbikal banatu walahumul banun. Apakah Rabbmu punya anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Apakah ketika kami menciptakan malaikat sebagai perempuan yang mereka sangka, inasan sebagai muannas perempuan, wa hum syahidun, mereka menyaksikan? Tahu dari mana mereka? Sok tahu. Ini mencoba mengetahui ya ranah-ranah yang gaib. Ya Allah tanya, am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun? Apakah ketika kami menciptakan malaikat, ya, taruhlah menurut prasangka mereka perempuan, mereka menyaksikan? Tahu dari mana? Ya, kemudian ala innahum min ifkihim, ketahuilah, innahum min ifkihim, sesungguhnya itu adalah dari kedustaan mereka. Layakulu, mereka berkata, mereka sesungguhnya mereka berkata itu min ifkihim, dari kedustaan mereka. Waladallahu wa innahum lakadibun, itu waladallah, Allah memiliki anak, Allah melahirkan, ya, dan sesungguhnya mereka berdusta. Asfafal banati alal banin, malakum kaifa tahkumun. Ya, astafal banati alal banin. Ya. Itu mereka memilih al-banat, anak-anak perempuan. Ya, mereka alal banin dibandingkan dengan anak laki-laki untuk Allah. Kalau mereka anak cowok untuk Allah, anak perempuan. Padahal mereka enggak suka anak perempuan. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian ini? Kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi? Afala tadzakkarun? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Am lakum sultanun mubin? Apakah kalian memiliki sultan, keterangan yang nyata? Fa'tu bikitabikum in kuntum shadiqin. Fa'tu, ayo datangkan kemari tulisan kalian, bukti kalian, in kuntum shadiqin. Itu kali jika kalian Jujur, benar. Mana buktinya? Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, mana buktinya? Nah, qala summa qala ta'ala 'anil malaikati wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu saffun wa inna lanahrul musabbihun. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman terkait malaikat ini, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya. Dan tidaklah kami, ya, melainkan ia memiliki kedudukan yang ma'lum, yang diketahui, yang tertentu. Wa inna lanahnu saffun. Dan tidaklah kami, yaitu malaikat mengatakan sebagaimana yang Allah kutip, dan tidaklah kami melainkan memiliki kedudukan yang tertentu. Wa inna lanahnu as-saffun. Dan sesungguhnya kami bersaf-saf. Bersaf-saf, malaikat itu bersaf-saf. Wa inna lanahnul musabbihun. Dan kami bertasbih. Dan kami benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat bersaf-saf. Ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang berserta malaikat, yang malaikat ini bersaf-saf. Ya, kemudian Syekh di sini menyebutkan, ya, satu persatu di antara malaikat, ya, di antara Jibril alaihi salatu wasalam. Minhum, di antara mereka, di antara malaikat. Jibril alaihi salam al-muwakkilu bil wahyi, yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Datang kepada Maryam, datang kepada Zakaria, datang kepada Musa, datang kepada Ibrahim, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik, nazzalahu ala qalbika bi idnillah." Katakanlah, barang siapa, ya, yang menjadi musuh atas Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik, maka sesungguhnya Jibril lah yang menurunkan Al-Quran ini ke kalbumu, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi orang Yahudi menjadikan Jibril sebagai musuh mereka. Ya, tatkala Al-Quran, ya, diketahui oleh mereka, dibawa oleh Jibril, kata mereka, oh, dari Jibril, gak mau kita. Jibril aduhuna, musuh kita. Jibril itu musuh kita, kata orang-orang Yahudi. Maka Allah Ta'ala berfirman, kul man kana aduan li Jibril. Katakanlah, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril? Di sini siapa yang dimaksud? Yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Waqad ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil athbahi lahu 600 janahin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat Jibril fil athbah. Ya, itu athbah itu dataran sungai, ya, yang luas, yang lahu 600 janah. Yang Jibril ini memiliki 600 sayap. Ini dalam bentuk asli. Dalam bentuk asli. Yaitu pertama di sini. Yang kedua nanti ketika peristiwa Isra Mi'raj. Waqad sadda idamu khalqihi al-ufuq. Dan kebesaran, besarnya tubuh penciptaan Jibril itu, sadda al-ufuq. Menutupi ufuk. Menutupi ufuk barat, ufuk timur, atas, bawah, menutupi semua. Ini yang pertama. Nabi melihat langsung. Ya, Jibril menampakkan. Yang lain gimana? Ngelihat enggak? Enggak, hanya Nabi SAW yang ditampakkan. Summa ra'ahu lailatul mi'raj. Ya, kemudian Jibril dan Nabi SAW juga melihat Jibril, ya, ketika Mi'raj. Nah, sebelum masa kenabian, ya, Jibril pun juga datang kepada Nabi SAW. Dan Jibril membedah perut Nabi SAW. Membedah dengan bedah yang nyata, itu dikeluarkan kekotoran-kekotoran di dalam kalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini dalam bentuk gimana? Bukan dalam bentuk asli. Dalam bentuk asli hanya dilihat dua kali. Ya, fis sama, yaitu dilihat di langit. Kama qala ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh ya, ia telah melihatnya nazlatan ukhra, ya, pada waktu yang lain, ketika di Sidratil Muntaha, indah jannatil ma'wa, yang di sampingnya lah itu surga yang menjadi tempat tinggal. Walam yarahu fi suratihi illa hatainil maratain. Nah, kemudian kata si, dan beliau Nabi tidak melihat Jibril fi suratihi dalam bentuk aslinya illa hataini al maratain, kecuali pada dua keadaan tadi. Ya, wa amma baqiyatul awqati, adapun pada waktu-waktu yang lain, fa fi surati rajulin, maka nah, Jibril menampakkan diri ya pada sosok seseorang pria, wa ghaliban fi surati dihyah al kalbi, ya, dan kebanyakan Jibril menampakkan diri pada sosok dihyah al kalbi, itu dihyah al kalbi itu seorang sahabat, ya, di mana Jibril menampakkan diri seperti dihyah al kalbi. Di mana Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Isa mirip dengan sahabat beliau, Jibril mirip dengan ya, Dihya al-Kalbi, dan Ibrahim yang paling mirip dengan Ibrahim adalah Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang paling mirip dengan ya, Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ya juga ada disebutkan ya bahwasanya ada yang menyerupai Nabi Yusuf. Nah, dan Nabi Yusuf setengah ketampanan Nabi Adam, setengahnya. Ya. Dan Nabi Adam gimana? Nabi Adam kata Nabi SAW, innallaha khalaqa Adama bi suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam bi suratihi, dalam bentuknya, dalam bentuk rupanya. Rupanya siapa di sini? Nyanya itu, domir haknya itu kembali ke mana? Ya, kata Imam Ahmad, man qala inna Allah ta'ala khalaqa Adama bi surati Adam faqad jahmi. Siapa yang mengatakan Allah menciptakan Adam dengan bentuk Adam, maka di jahmiyah. Jadi gimana? Allah menciptakan Adam dengan bentuknya, bentuk Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan innallaha khalaqa Adama bi surati Rahman. Allah menciptakan Adam dalam bentuk rupa Ar-Rahman. Imam Malik bin Anas kurang menyukai hadis ini disampaikan kepada khalayak. Karena khawatir terjadi apa? Fitnah. Loh, kok Adam serupa dengan Allah? Nah, ini dikatakan serupa itu tidak mesti sama. Sebagaimana nanti dikabarkan ya, awalu zumar, rombongan pertama kali yang masuk surga, mereka itu seperti badar, seperti purnama. Ya, apakah langsung bagai seperti apa purnama kan bagaikan ya, begitu. Ya, nah barakallahu fiik. Nah, kemudian kita lanjut. Mana tadi? Nah, Qala ta'ala fi Jibril, Allah ta'ala berfirman terkait Jibril. Ya. Ini tadi dalam bentuk dihyah al-kalbi ya, disebutkan dalam riwayat kana Jibril ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati dihyah. Ya, Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk sosok dihyah. Ya, dalam bentuk sosok dihyah al-kalbi. Ya, kalau dalam hadis kedua seperti orang musafir tapi enggak dikenal tapi bajunya rapi, ya. Yang kata Umar, ya, apa namanya, walam ya arifuhu ahaduna, salah seorang di antara kami enggak ada yang kenal dia, wala yuro, ya, dan tidak dilihat fi asari safar, ya, apa namanya, bekas safar. Nah, ini, ya, ini. Kemudian ketika Nabi bertanya, ya Umar atadri man huwa sa'il, Umar kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Allahu Rasulullah. Dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril. Nah, ya qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil 'ashil makin muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, sesungguhnya dia laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah ucapan utusan yang mulia, yaitu Jibril, zi kuwatin, yang memiliki kekuatan, inda zil arshil makin, di sisi arsh, yang muta', yang ditaati, summa amin, kemudian dia terpercaya. Wama sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian ini gila, walaqad ra'ahu, yaitu tentang Rasul, ya, dan waqad ra'ahu, dan sungguh Rasul telah melihatnya, bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata, yaitu yang pertama tadi, bukan di Isra, ya, bukan pada peristiwa Isra Mi'raj yang di langit. Nah, ya, kemudian Al-Mikail, minhum Mikail, di antaranya adalah Al-Mikail, wa huwa al-muwakkalu, ya, yaitu yang diberikan tugas bil qatri, untuk mengurusi qatar, hujan, wa tasarifihi, ya, dan juga tasarifnya, pergerakannya, pengaturan hujannya bagaimana, sirkulasinya, ya, sirkulasi hujannya, ila haitsu amarallahu azza wajal, ya, ke arah mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi itu sudah diatur oleh malaikat Mikail, ya. Jadi kemarin di Pacitan hujannya besar, itu sudah diatur oleh Allah yang ditugasi oleh Mikail. Ya, di sebelah sono kering, itu diatur Mikail yang enggak mau, ya, naruh ke sana. Nah, akhraja al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengeluarkan hadis an Anasin, dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril, bertanya, "Ma li lam ara Mikail dhahikan qat?" Faqala, "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Kata Nabi, "Ma li lam ara Mikail dhahikan qat?" Kenapa saya enggak pernah melihat Mikail itu tertawa sedikit pun? Kata Jibril, "Ma dhahika Mikail? Mikail enggak pernah lagi tertawa mundu khuliqatin nar, sejak neraka diciptakan." Artinya sebelum neraka diciptakan, Mikail pernah tertawa. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Fi Mikail man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin." Ya, barang siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail, disebutkan tuh secara khusus Jibril dan Mikail, padahal sudah masuk dalam cakupan malaikat. Disebutkan secara khusus, ini penegasan. Siapa yang memusuhi Jibril, Mikail, kayak orang Yahudi tadi, maka sesungguhnya Allah itu adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kemudian saya menyebutkan Israfil, tapi saya tidak menyebutkan Raqib Atid. Mana nih Raqib Atid? Raqib Atid itu bukan nama malaikat. Itu adalah sifat. Sifat yang ada pada dua malaikat. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, "It yatalaqqa al-mutalaqiyan anil yamin wa anishimal anishimani qa'id," yaitu ketika dua malaikat di kiri dan di kanan berjumpa, di kiri dan di kanan. Ya, "Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid," tidaklah seorang berucap, ya, berujar, melainkan di sisinya ada raqib, ada atid. Ada raqib, ada atid. Apakah raqib itu nama malaikat? Atid juga demikian? Kata para ulama, bukan. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi di tafsir beliau menjelaskan hal ini, bahwa raqib itu adalah malaikat yang memiliki sifat, yang di situ dia adalah yang mengawasi, ya, yang menjaga, kemudian yang menjadi saksi. Adapun atid, ya, yaitu yang menyertai seorang insan, kemudian yang menjaga dan juga menjadi saksi atas amalan-amalan dia, baik atau buruknya. Nah, ini, jadi itu sifat. Sifat, bukan nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Sudah jam berapa ini? Cukup aja, ya. Hah? Baik, cukup aja, ya, kita tanya jawabannya. Nanti kita lanjut ke Israfil alaihissalam. Ya, di halaman 31. Nah, dapat dari